Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada kaum muslimin yang hadir di tempat ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan kenikmatan, merupakan kewajiban, merupakan hidayah, merupakan cahaya, dan merupakan jalan menuju surga. Ini harus kita pegang, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan orang yang berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf berbeda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pada hakikatnya tidak. Saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim tentang perbedaan antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah dalam berpegang kepada dalil, supaya bagi kita ini jelas, kita ini betul-betul mengikuti sunnah atau tidak. Sebab banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi begitu sampai dalil, ditolak dalilnya. Kenapa dalil ditolak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dalil itu ditolak karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dilihat oleh dia bukan dalil, tapi yang dilihat apa? Perkataan ulama. Ada enggak ulama yang berkata begini? Ada enggak fatwa yang berkata begini? Dalil ditinggalkan oleh dia. Ini ciri dari ahlul bid'ah. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Ini saya bawakan mukhtasarnya di jilid yang keempat. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Beliau menjelaskan tentang ahlul bid'ah, lahum alamatun, bagi mereka punya tanda-tanda. Sebelumnya Ibn Qayyim dalam kitab ini membawakan perkataan Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Kemudian setelah dibawakan penjelasan beberapa lembar dalam kitabnya ini, penjelasan Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani, beliau membawakan penjelasan beliau sendiri, perbedaan antara Ahlul Bidah dengan Ahlu Sunnah. Kata beliau, lahum alamat ukhor, bagi Ahlul Bidah itu punya tanda-tanda yang lain selain yang disebutkan oleh Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Yang pertama, anna ala sunnah yatrukuna aqwalan nas laha wa ala al-bidah yatrukuna li aqwalin nas. Yang pertama, Ahlu Sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Perhatikan, Ahlu Sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan Ahlul Bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Perhatikan, kata beliau, di antara ciri-ciri yang lain dari Ahlul Bid'ah, Ahlu Sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan Ahlul Bidah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Yang kedua, wa minha anna ahla sunnah ya'riduna aqwalan nasi 'alaiha fama wafaqaha qabilu wa ma khalafaha tarahu wa ahlul bidah ya'ridunaha 'ala ara'i rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafaha tarakuhu wa ta'awwalu. Ahlu Sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Perhatikan, Ahlu Sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, mereka buang. Sedangkan Ahlul Bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Sedangkan Ahlul Bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka terima. Dan apa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Ini Ahlul Bidah. Jadi Ahlul Bidah itu, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka terima. Dan apa saja yang tidak sesuai, mereka tinggalkan dan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Kemudian kata beliau lagi, rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa minha, yang ketiga, anna ahla sunnati yad'una 'inda tanazu' ila tahakumi ilaiha duna ara'ir rijali wa 'uquliha wa ahla al-bid'ah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ila ara'ir rijal wa ma'qulatihim. Yang ketiga, Ahlu Sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Saya ulangi, Ahlu Sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Sedangkan Ahlul Bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal mereka. Perhatikan, kalau Ahlul Bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal manusia. Kalau Ahlus Sunnah tidak, Ahlus Sunnah mengajak mereka ketika berselisih yaitu berhukumnya kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang satu masalah agama, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Al-Qur'an. Dan kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Yang kedua, dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 65. فرا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Allah, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka presisikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi ketika presisi, kembalikan kepada dalil, bukan kepada akal, bukan kepada ulama, dalil. Ini penjelasan siapa di sini? Imam Ibn Qayyim, dasarnya dari dalil, dari Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, wa minha anna ahla sunnati idza shahhat lahum sunnatur rasuli, anna ahla sunnati idza shahhat lahum sunnatu anir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yatawaqqafu anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay wafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amali biha min ghairi nadharin ila man wafaqaha aw khalafaha. Wa qad nassa asy-Syafi'i rahimahullah ala dhalika fi katsirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadithi hatta a'rifa man qala bihi wa dhahaba ilayhi bal al-wajib 'ala man بلغته السنة الصحيحة أن يقابلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال الشافعي رحمه الله وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. Yang keempat, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya dan meyakininya sampai ada orang yang setuju dengan mereka, akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya. Ya, kalau sudah ada dalil dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, mereka langsung mengamalkannya, segera mengamalkannya, tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kalau sudah dalil yang sahih, mereka mengamalkan tanpa melihat apakah ada orang setuju dengan dalil itu atau tidak. Mereka mengamalkan. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Jadi Imam Syafi'i ini mencela orang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Padahal wajib bagi orang yang sampai kepadanya satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukannya ketika mereka mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar hadis, hadis ini sahih, kita harus ingat seperti kita mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mendengar langsung hadis Nabi, langsung mengamalkan. Enggak nunggu, oh ini hadis, kita tanya dulu nih sama orang. Setuju apa enggak nih? Semua orang setuju enggak? Ada enggak ulama yang setuju dengan hadis ini? Kalau enggak, ya enggak diamalkan. Islam enggak begitu. Kalau sudah dalil, amalkan dalil itu. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Imam Asy-Syafi'i berkata, rahimahullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Saya ulangi lagi, perkataan Imam Syafi'i ini. Manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan sebesar-besar ciri sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Kemudian, ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Wa minha annahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyanin ghair ar-rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa lahum laqabun yu'rafuna bihi wala nisbatun yantasibuna ilaiha idzan tasaba siwahum ila al-maqalat al-muhdatha wa arbabiha kama qala ba'du a'immati al-sunnah wa qad su'ila 'anha fa qala as-sunnatu ma la isma lahu siwa sunnah wa ahlul bid'ah yantasibuna ila al-maqala taratan kal qadariyah wal murji'ah wa ila al-qa'ili taratan kal hashimiyah wal najariyah wal dirariyah wa ila al-fi'li taratan kal khawariji wal rawafidhi wa ahlu sunnah bari'una min hadhihi an-nisab kulliha wa innama nisbatuhum ila al-hadithi was-sunnati. Yang kelima, ahlu sunnah tidak menisbatkan diri mereka kepada perkataan atau pendapat tertentu. Tidak juga menisbatkan diri mereka kepada orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki julukan tertentu, tidak juga menisbatkan diri kepada nisbat tertentu. Jika selain mereka menisbatkan dirinya kepada pendapat yang baru dan orang yang mengatakannya, sebagaimana perkataan sebagian imam al-sunnah ketika ditanya tentangnya, beliau menjawab, sunnah itu tidak memiliki nama selain sunnah itu sendiri. Adapun ahlul bid'ah terkadang menisbatkan diri kepada pendapat tertentu seperti qadariyah, murji'ah, atau menisbatkan diri kepada seorang seperti hashimiyah, pengikut Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hafiyah, An-Najariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjar, seorang tokoh murji'ah, atau Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amr Al-Kufi Al-Qadi, seorang tokoh mu'tazilah. Terkadang juga Al-Bid'ah menisbatkan diri mereka kepada perbuatan tertentu seperti Khawarij dan Rafidah. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah berlepas diri dari semua penisbatan ini. Nisbat mereka hanya kepada hadis dan sunnah. Wa minha yang keenam, anna ala sunnah innama yansuruna al-haditha as-sahiha wal-athara as-salafiyyata wa ahlal bid'ah yansuruna maqalatihim wa madhahibihim. Yang keenam, ala sunnah hanya membela hadith yang sahih dan athar-athar salafus salih, sedangkan ahlul bid'ah mereka membela pendapat-pendapat dan juga mazhab mereka. Jadi bukan dalil yang mereka bela, tapi pendapat. Ini sampai yang keenam dulu. Cuma banyak, ada 12 ya. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim berkaitan bagaimana perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau kita ahlu sunnah, kita ikut ini penjelasan Al-Qayyim. Yang Al-Qayyim menjelaskan dengan dasar dalil dari Quran dan sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Nah, sekarang banyak ini. Ya, kalau sudah datang dalil, keterangan, ditolak dalilnya. Yang dipakai apa? Perkataan ulama, fatwa. Fatwa ulama. Dalil. Kita beragama dengan dalil. Disuruh untuk sholat ke masjid, kan ada fatwa ulama, boleh di rumah. Fatwa. Dalil, suruh ke masjid. Disuruh sapnya rapat, ada fatwa kan boleh renggang. Ini yang menyuruh untuk rapat siapa? Rasulullah SAW. Kenapa ditinggal dengan perkataan manusia? Belum lagi yang lain. Kalau kita bicara soal akidah, tauhid, asma wa sifat, banyak lagi nih seperti ini. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa kita ahlu sunnah harus mengikuti dalil Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan dari buku ini, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu kita bahas ketika kita membahas tentang bagaimana Ahlussunnah dalam menerima dan mengambil dalil, sudah ada di kitab ini. Dan nanti insyaallah kapan-kapan kita akan ulang lagi ini supaya jelas tentang masalah ini, sehingga kita dalam masalah beragama ini berpegang kepada dalil, bukan kepada pendapat ulama, bukan fatwa, bukan yang lainnya, tapi dalil. Sekarang kita akan bahas, kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Poin yang ke-30, halaman 300. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ahlussunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti layaknya manusia lainnya. Mereka mirip dengan bangsa Turk. Mereka adalah orang-orang kafir, mata mereka sipit, berhidung pesek, berambut pirang, sekali bentuk dan kulit mereka bervariasi. Dan fitnah ini tentang Ya'juj terjadi pada masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, setelah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam membunuh Dajjal, lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa bin Maryam atas mereka. Ya'juj wa Ma'juj ini disebutkan dua nama a'jami. Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyani. Ada yang mengatakan dikatakan Ya'juj wa Ma'juj ini dari kata-kata ajjatin nar ajijan idzal tahabat, artinya api yang bergejolak, atau au minal ujaj, atau Ya'juj dari kata kalimat asin, wa huwal ma'u syadidul muluha, itu air yang sangat asin. Ini kalimat Ya'juj. Wa qila Ma'juj min maja idza taraba, dikatakan juga Ma'juj itu dari maja yamuju, apabila dia bergoyang. Dan dua nama ini, Ya'juj wa Ma'juj ini, satu kelompok manusia yang sangat jahat sekali, yang merusak di muka bumi ini. Dan sudah ada Ya'juj ini dari mulai zamannya Dzulqarnain, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi dan juga dalam surah Al-Anbiya. Kita baca nanti, baru kita baca ada beberapa hadisnya berkaitan dengan ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 96, ayat 97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Ini dalam surah Al-Anbiya. Jadi ketika tembok Ya'juj wa Ma'juj itu dibuka, maka mereka turun dari dengan cepat ke seluruh tempat yang tinggi dan merusak di muka bumi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai ayat 99. Ayat 92 tentang Dzulqarnain, karena di awal ayat ini di ayat 83, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu, artinya mereka orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Dzul Qarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepada kalian tentang kisahnya Dzul Qarnain. Dzul Qarnain ini ribuan tahun ya sebelum Nabi Muhammad SAW, hampir masanya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dzul Qarnain ini bukan Iskandar Makedonia, bukan itu, kalau itu kafir dari Yunani. Ini beda dengan Dzul Qarnain. Di ayat 83 sampai 98 ini mengisahkan tentang Dzul Qarnain dalam surah Al-Kahfi. Kita baca dari mulai di ayat 92-nya, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaluna yafqahuna qawla. Qalu ya Dzul Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fal naj'aluka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu hatta idza ja'a naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra famasta'u ay yadhharuhu wamastata'u lahu naqba." Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idza yamuju fi ba'd wa nufikh bis suri fa jama'nahum jam'an. Artinya antum lihat ada di terjemahannya di buku Syarah Aqidah halaman 301. Kemudian Dzul Qarnain menempuh satu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzul Qarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi." Artinya di zaman itu, ribuan tahun yang lalu, sudah dijelaskan bahwa Ya'juj wa Ma'juj merusak di muka bumi ini. "Dan bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dzul Qarnain berkata, Dzul Qarnain ini seorang hamba yang saleh, bukan seorang nabi. Dia seorang hamba yang soleh, seorang raja yang adil. Soleh lebih baik daripada imbalanmu. Arti masyarakat atau rakyat ini ingin membayar Dzul Qarnain agar menutup, artinya membuat tembok supaya Ya'juj tidak keluar dari tempatnya, tidak merusak muka bumi. Kata Dzul Qarnain, "Apa yang dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu," Dzul Qarnain berkata, "tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dzul Qarnain berkata, "dinding itu adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkan, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya." Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berusaha untuk melubangi dinding setiap hari. Sampai apabila mereka melihat sinar matahari, maka pemimpin mereka berkata, 'pulanglah, kalian akan melubanginya besok.' Kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikan lubang itu kembali tertutup. bahkan lebih kuat daripada kemarin, sehingga jika waktunya telah tiba, Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginan Allah, maka mereka kembali melubanginya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya lagi besok, insyaAllah. Arti mereka beristitsna mengucapkan insyaAllah. Kemudian mereka kembali hendak melubanginya, dan ternyata dinding tersebut sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tetapi mereka terus melubanginya, dan akhirnya mereka pun berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka sehingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwa Muhammad berdatangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Jadi tentang Ya'juj wa Ma'juj ini adanya sesudah Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal. Aman nih kondisinya. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa juga menunaikan ibadah haji seperti yang sudah kita bahas. Sampai Nabi Isa menunaikan ibadah haji, selesai itu, kemudian Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk membawa kaum muslimin ke atas gunung Tur. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa, hariz ibadi ila Tur, arti bawa hamba-hambaku ke gunung Tur. Dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika menyebutkan tentang Dajjal, kata Allah, Nabi bersabda, idza auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudani li ahadin biqitalihim fa kharriz ibadi ila Tur wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin silun. Disebutkan Allah mewahyukan kepada Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu manusia, yaitu Ya'juj Ma'juj, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dan ini banyak ini, Ya'juj wa Ma'juj ini banyak gitu. Jumlah orangnya banyak sekali, jutaan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Ya'juj wa Ma'juj. La yudani liyadin biqitalin, enggak ada seorang pun yang bisa untuk melawan mereka, enggak ada. Dan Nabi Isa alaihi wasallam membunuh Dajjal, tapi enggak akan bisa melawan. Dan Nabi Isa turun di saat adanya Imam Mahdi. Enggak akan bisa, karena ini penjelasannya jelas dari Nabi SAW, la yudani li ahlin biqitalin, enggak ada seorang pun yang bisa melawan mereka. Faharriz ibadi ila Tur, maka bawa hambaku, lindungi hambaku ke Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka turun dari tempat, semua tempat-tempat yang tinggi. Artinya tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu hancur, karena Allah sudah tetapkan waktunya mereka akan hancur. Sebagaimana perkataan dari Dzulqarnain sendiri, Dzulqarnain mengatakan di ayat 98 di surah Al-Kahfi, qala hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'a dakka, apabila sudah datang janji Allah, Allah akan jadikan terbuka ini, pecah ini semua benteng ini. Wa kanu wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu benar. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ini seperti hadis yang tadi kita baca terjemahannya itu di buku Syarah Aqidah, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj melobangi ini benteng ini yang sudah disekat oleh Dzulqarnain, mereka enggak bisa keluar di antara dua gunung. Itu bayangkan besarnya itu luar biasa. Dan besi-besi yang dikeluarkan dan dibawa itu kalau zaman sekarang bagaimana bawanya itu? Tapi subhanallah zaman dulu diberikan kemudahan itu. Untuk ngecor itu di antara dua gunung. Dan itu waktunya siang dan malam itu. Ya mereka gak bisa keluar. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah sebutkan, sudah dilobangi sedikit. Segini Nabi tunjukkan, ini sudah lobangi. Nabi sudah, waktu dilobangi segini-gini aja, Nabi sudah kan, wailun lil Arab. Qadiq Tarab. Celaka bagi orang Arab. Ini janji sudah dekat. Ini 15 abad yang lalu. Nabi sudah takut akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah dilobang. Tapi menurut hadis Nabi, setiap dilobangi, besoknya mereka datang lagi, sudah tutup lagi. Lobangi lagi, besoknya tutup lagi. Sampai datang waktunya mereka keluar nanti. Itu zaman turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka melewati Danau Tabariya, mereka minum, habis airnya. Danau itu habis airnya semuanya. Sampai yang terakhir enggak dapat. Kata yang terakhir, dulu kalau enggak salah ada di sini danau, sudah habis. Kemudian Nabi Isa naik ke Gunung Tur dan terus berdoa kepada Allah tentang kejahatannya. Mereka bunuh semua orang di muka bumi, dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dibunuh. Sudah dibunuh semuanya, mereka arahkan panah mereka ke langit. Kemudian panah itu ada tetesan darah. Kata mereka, saya sudah bunuh orang, kita sudah bunuh orang di bumi, kita bunuh juga di langit. Dengan sombongnya. Nabi Isa terus berdoa kepada Allah. Berdoa. Setelah Nabi fayarghabu ila Allah Isa wa ashabu fayursilullah alaihi mundaghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahida. Kemudian Isa alaihissalam berdoa kepada Nabi Isa berdoa dan para sahabatnya berdoa, Allah turunkan kepada mereka an-naghaf, yaitu ulat, yaitu di leher mereka, ulat-ulat kecil seperti pasukan gajah Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah. Allah turunkan tairan ababil, kecil burung, mati mereka. Ini kan kesombongan mereka yang luar biasa. Mereka bilang enggak ada yang bisa mengalahkan. Allah turunkan ulat di leher, mati mereka semuanya. Fa yusbihuna farsa, mereka mati. Kamu tinafsin wahidah, seperti seorang yang mati, langsung mati semuanya. Kemudian Nabi Isa turun thumma yuhbatu binabiyillahi Isa wa ashabi ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa manahu zahamuhum wa natanuhum. Nabi Isa turun, kemudian di muka bumi setiap jengkal muka bumi ini mesti ada bangkainya mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah, akhirnya diangkat bangkainya, baunya luar biasa bangkai ini. Maka fayarqabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah, berdoa Nabi Isa, fayarsulullahu tayran ka'anaqil bukht fatahmiluhum fatatrahum haithu sya'allah. Kemudian Allah mengirimkan burung seperti panjangnya, seperti punuk onta, yang membawa mereka, arti mayat-mayat mereka, kemudian dilempar menurut apa yang Allah kehendaki. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mayat-mayat mereka dimakan oleh binatang dan mereka kenyang makan bangkai mereka. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ya'juj wa Ma'juj ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa mereka ini Ya'juj wa Ma'juj ini 999 itu tempatnya mereka di neraka, satu dari umat ini tempatnya di sorga. Saya bacakan hadisnya. Saya akan bacakan hadis yang pertama yang berkaitan dengan dilobanginya benteng itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah masuk menemui Zainab binti Jahaz pada satu hari dalam keadaan takut. Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarri qad iqtarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halqa bi'usbuhi walati taliha. Seperti ini. Qalat Zainab bintu Jahsh, faqudu ya Rasulullah, afa nahliku wa fina salihun? Qala na'am, idha kathiru al-khabath. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, dari Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anhuma, dua-duanya Ummul Mu'minin radhiyallahu anhuma. Wasan Rasulullah masuk menemui Zainab bintu Jahsh. Beliau dalam keadaan takut mengatakan, la ilallah, celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan, keburukan yang sudah dekat. Hari ini sudah terbuka, yaitu temboknya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Baru sedikitnya Nabi sudah takut ini, karena ini jahatnya luar biasa, mufsidun fil ard. Kemudian Zainab binti Jahaz radhiyallahu anha radhiyallahu anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa nahliku wa fina salihun? Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita banyak orang-orang saleh? Naam. Qala naam idza kathara khabas. Iya, kita akan dibinasakan oleh Allah meskipun banyak orang saleh apabila sudah banyak al-khabas, kejelekan. Banyaknya kerusakan, banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya orang berzina, banyaknya homo, banyak yang lain itu. Itu kalau sudah banyak perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan binasakan semuanya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Makanya seorang mukmin, ini perhatikan dari hadis ini, seorang mukmin dia wajib untuk takut dan harap hanya kepada Allah. Takut dan harap. Al-khauf wa raja. Jangan merasa aman. Jadi meskipun kita sudah sholat, puasa dan yang lainnya, kita mengamalkan sholat, jangan kita merasa aman, jangan. Karena di sekitar kita banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, maksiat. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Bukan mustahil. Makanya kita enggak boleh sekali-kali merasa aman dengan azab Allah. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya. Dalam surah Al-A'raf. Bukan mustahil Allah ini akan turunkan azab dengan tiba-tiba. Karena banyak maksiat sudah. Luar biasa. Bagi kita di Indonesia ini bukan semuanya sudah dilakukan. Kesyirikan, bid'ah, maksiat yang lainnya sudah dilakukan. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatuhum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk desa merasa aman akan datang azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Awa amina al-qura ayyatuhum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah, dengan azab Allah? Fala ya'manu makrallah ila al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi Allah sudah ingatkan ini, jangan kita merasa aman. Ini termasuk dosa besar. Merasa aman dengan azab Allah. Orang mukmin selalu takut akan datangnya azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Itu orang beriman. Al-khauf war-raja. Nabi aja takut kondisi yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya hadis Nabi yang lain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan anak Adam, artinya dari keturunannya Nuh, dari anaknya Nuh, itu dari Yafith, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berkata kepada Adam, yaqulullahu ta'ala, ya Adam, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فإنه يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا وأين ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. الله berfirman, ini hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam berkata, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dan aku mohon pertolonganmu. Kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Kata Allah, keluarkanlah utusan-utusan ke neraka. Apa itu utusan ke neraka? Dikatakan dari setiap 1000 itu 999 itu masuk neraka. Dari setiap 1000 orang ini 999 itu masuk neraka. Pada saat itu anak kecil menjadi beruban. Dan setiap yang hamil itu akan meletakkan, artinya akan melahirkan. Dalam kondisi seperti itu akan melahirkan. Dan engkau lihat manusia ini mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ayyuna dzalikal wahid?" Siapa satu itu? 1000 orang, 999 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa itu? Kata Nabi SAW, "Abshiru." Bergembiralah kalian. "Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj 1000." Dari kalian satu yang masuk surga, dari Ya'juj 999 masuk neraka. Kemudian Nabi bersabda SAW, "Demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Sesungguhnya aku mengharap kepada Allah agar kalian menjadi seperempat penduduk ahli sorga. Seperempat. Kami bertakbir." Nabi berkata lagi, "Arju anta kunu thulutsal jannah." Aku mengharap kalian menjadi sepertiga ahli sorga. Kami bertakbir lagi. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Arju anta kunu nisfa ahli jannah." Aku berharap kalian ini separuh ahli sorga. Kemudian kami bertakbir lagi. Kalian berada di antara manusia seperti rambut yang hitam di sapi yang putih atau rambut yang putih di sapi yang hitam. Arti kelihatan itu. Umat Islam ini bagian yang ke-70 dari umat-umat sebelumnya. Kata Nabi SAW, kalian ini menyempurnakan 70 umat dari umat sebelumnya. Dari zaman Nabi Nuh, umat Islam ini umat yang ke-70 dan antum khairah, kata Nabi, kalian yang paling baik dari semuanya itu, dari 70 umat itu kalian yang paling baik. Nah, umat Islam ini kata Nabi Muhammad SAW yaitu penghuni sorga, separuhnya di sorga itu umat Islam, dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar yang kita wajib bersyukur kepada Allah Taala. Sedangkan 999 yang masuk neraka itu dari Ya'juj wa Ma'juj. Yang satu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad ini separuhnya penghuni surga. Makanya para sahabat bertakbir. Ya sudah jelas para sahabat sesuai dengan nas Al-Quran, mereka dijamin dengan sorga semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, mereka semuanya kami jamin dengan sorga. Tinggal kita mengikuti jejak mereka agar kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam sorga. Dan itu mudah. Artinya tinggal kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakininya, memahaminya, meyakini, mengamalkannya. Jalan menuju surga itu sudah dijelaskan oleh Allah, jelas dalam Al-Quran, dan jalan menuju neraka juga dijelaskan oleh Allah, jelas dalam Al-Quran, dan juga Nabi menjelaskannya. Ini tentang Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj ini setelah dibinasakan oleh Allah, kemudian aman, kemudian baru nanti setelah itu ada lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya setelah itu. Ya, pembahasan sampai di sini dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat serta nasihat berharga di mukaddimah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan mengamalkan. Ikhwat al-Islam, selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, secara langsung kami buka di telepon 0218236543 atau bisa dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, silakan. 0218236543 kami sapa. Ya, naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Bekasi, hamba Allah. Ya, silakan Bapak, hamba Bekasi Allah. Ini Ustaz, kan di tempat masjid-masjid yang bukan sunnah, kajian selalu ada Sabtu Ahad. Nah, kenapa kok sunnah di masjid sunnah, apa sih yang kajian sunnah kok belum dibuka? Gimana itu, gimana Ustaz? Jadi ini karena biasa kajian, jadi udah berapa sih, 3 bulan lebih kan nggak paling hanya online aja, jadi kurang ini kayaknya kurang puas gitu. Ya, intinya bagaimana nasihat bagi kita untuk memulai kembali kajian ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Bekasi, silahkan Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Berkaitan dengan masalah kajian, memang di beberapa tempat memang belum dimulai, tapi di beberapa tempat sudah dimulai. Artinya tetap aja aturan dari pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker dan yang lainnya tetap berlaku, dan juga ada pengawasan di beberapa masjid. Tapi ada masjid-masjid juga yang tidak ada masalah, karena pemerintah juga tidak melarang orang mengadakan kajian. Sebagaimana mereka juga, pemerintah ini tidak melarang orang untuk sholat berjamaah, sholat Jumat, tidak dilarang sama sekali. Itu hanya bentuknya himbauan aja. Dan sekarang udah aman, gak ada larangan lagi tentang masalah sholat di masjid. Waktu awal betul, tapi itu bentuknya himbauan. Untuk pengajian memang di sebagian tempat belum mengadakan, karena ya gak tahu pertimbangan-pertimbangan yang mereka adakan. Mestinya Bapak bukan tanya kepada saya, mestinya tanya kepada pengurus masjid gitu. Jadi jangan salah alamat nanyanya kepada pengurus masjid, kenapa belum dimulai kajian, bahkan masih ada masjid yang ditutup juga. Itu ditanya, kenapa kok gak dimulai. Tapi yang paling penting yaitu sholat yang 5 waktu berjamaah, safnya rapat, dan tidak boleh pakai masker. Adapun soal kajian, ya bisa seperti ini. Kalau memang di tempat Bapak tidak ada, ya cari tempat yang lain. Atau dengarkan dengan kajian yang ada, seperti kajian ini Sabtu pagi dari TV Roja atau Radio Roja, atau kajian-kajian yang lain yang banyak bertebaran. Dan gunakan waktu juga bagi Bapak dan yang lainnya, ya baca buku. Kalau belum ada kajian, belum dimulai, ya buku masih banyak manfaat. Di samping dengarkan radio dan juga TV Roja, ini buku-buku kitab ini tamatkan. Bapak punya Syarah Aqidah Al-Sunnah, baca sampai tamat. Punya buku sifat wudu, sifat salat, baca sampai tamat. Itu kan manfaat. Jangan mengharapkan ada kajian. Memang kita semua mengharap ada kajian, tapi kalau belum mulai, ya buku kita baca. Jangan buku gak dibaca, kajian juga gak didengarkan. Artinya ada manfaatnya. Ini perhatikan, waktu ini berharga. Semua gunakan waktu selama kondisi yang seperti ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bermanfaat. Dan luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat untuk kami semua. Dan di Khotbah Islam kami coba sapa kembali dari penelpon kedua di telepon 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ingatlah sesungguhnya anak Adam, manusia dan seterusnya. Mohon maaf Ibu, dikeraskan suaranya dan ke inti pertanyaannya Ibu ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya anak Adam, manusia itu diciptakan dari berbagai macam lapisan dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan, Kak, mohon maaf, kenapa Allah menciptakan keburukan? Apa maknanya dengan adanya orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidupnya dalam keadaan kafir, matinya pun kafir, dan begitu juga dengan adanya Yazid bin Najir, adanya Dajjal? Mohon nasihat tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silahkan Ustaz. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Artinya Allah menciptakan yang baik dan buruk. Maka ketika kita berbicara tentang takdir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Kita wajib mengimani itu. Soal masalah penciptaan, Allah sebagai Khalik, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Dan Allah sudah sebutkan, Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kamu, ada yang mu'min, ada yang kafir. Allah menciptakan demikian dalam surah At-Taghabun. Allah yang menciptakan kalian, ada yang mu'min, ada yang kafir. Sudah ketentuan Allah. Seperti Allah menciptakan orang-orang kafir, Allah yang menciptakan orang kafir. Sama seperti Allah menciptakan iblis, yang menciptakan iblis Allah. Kemudian iblis itu membangkang dan segala macam, Allah tahu. Allah tahu. Ini sudah ketentuan Allah seperti ini dengan perbuatannya. Jadi kita wajib mengimani tentang masalah ini. Enggak bisa kita tanya, kenapa? Jangan kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Hikmahnya sangat banyak. Sekarang Allah menciptakan orang kafir. Adanya orang kafir banyak sekali manfaatnya. Sama seperti Allah menciptakan iblis. Adanya setan banyak manfaatnya. Dengan adanya setan banyak syariat yang kita laksanakan. Seperti kita baca surah Al-Baqarah, kita berlindung kepada Allah ketika kita akan membaca Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita perlindungan-perlindungan, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, ketika seorang bercampur dengan istrinya, itu kan doa-doa agar terhindar dari godaan setan. Kalau setan enggak ada ini semua doa-doa ini. Jadi hikmahnya banyak. Adanya orang kafir, dengan adanya orang kafir ada jihad. Kalau enggak ada orang kafir enggak ada jihad. Adanya syariat jihad, adanya orang kafir. Dan banyak lagi manfaatnya. Dengan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, dan itu hak Allah mutlak, dan tidak boleh ditanyakan tentang itu. Tapi hikmahnya sangat banyak, disebutkan oleh para ulama ratusan mungkin ribuan hikmah dari apa yang Allah telah tetapkan, Allah ciptakan. Sekarang kewajiban kita untuk mengimani, kewajiban kita untuk mengimani. Orang mukmin mengimani semua itu dan laksanakan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan Rasulullah SAW. Maka kita akan berjalan di atas jalan yang lurus ini. Udah ketentuannya seperti itu. Seperti nanti menjelang kiamat, adanya tanda-tanda kiamat yang besar, adanya Dajjal, adanya Ya'juj wa Ma'juj, Bahkan ada dzuswaiqataini, orang yang bengkok ininya. Apa? Lututnya, betisnya, yang dia menghancurkan Ka'bah. Ini Al-Bi sebutkan. Nanti terakhir menjelang kiamat, itu Ka'bah dihancurkan satu persatu. Sama dzuswaiqataini. Ini orang yang paling jahat udah ini. Hancur Ka'bah. Setelah itu terjadi kiamat. Nabi menyebutkan jelas ini semuanya. Ini udah kehendak Allah. Adanya Dajjal, ya kehendak Allah SWT dia keluar. Adanya Ya'juj-Ma'juj merusak, juga kehendak Allah SWT. Dan Ya'juj sudah ada. Ribuan tahun yang lalu sudah ada Ya'juj ini. Sudah ada. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, sudah ada Ya'juj-Ma'juj. Dan akan keluar nanti. Ini kehendak Allah. Dan hikmahnya sangat besar. Untuk menunjukkan apa? Kekuasaan Allah SWT. Yang harus kita ingat ini kekuasaan Allah. Allah itu maha besar. Allah itu maha alim. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha adil. Allah itu maha kasih sayang kepada semuanya. Itu harus kita lihat tentang nama-nama sifat Allah. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa, tentunya ini menunjukkan tentang kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Dan juga sayangnya Allah kepada kaum muslimin dengan diberitahu dengan jelas semuanya ini. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan semuanya dengan jelas. Allah menyebutkan nama Al-Quran, Nabi juga menyebutkan dengan jelas semuanya. Makanya kita bisa mengetahui itu dan kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Di belakang penelpon kedua kami coba sapa kembali penelpon yang berikutnya 0218236543. Silakan. Silakan bagi Anda yang sudah masuk barangkali. Baik, sepertinya belum tersambung atau sudah masuk silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Dari Bapak Tommy di Cikarang. Baik Bapak, mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, dikecilkan volume TV atau radionya Bapak. Ada feedback atau agak jauh dari TV dan radionya. Silakan. Ini Ustaz, ya. Nabi Isa sama Imam Mahdi itunya tinggalnya berapa lama, terus kemudian setelah itu berapa tahun gitu ininya apa namanya masa-masa apa namanya munculnya akhir zaman gitu Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Cikarang, terima kasih, silakan Ustaz. Bapak yang bertanya, kalau Bapak punya bukunya, lihat di situ. Tentang Imam Mahdi ada penjelasannya. Di buku itu ada penjelasannya berkaitan dengan Imam Mahdi di awal tentang tanda-tanda kiamat. Jadi Imam Mahdi di halaman 283 disebutkan 283. Imam Mahdi memerintah selama 7 tahun. Imam Mahdi di halaman 283. Kemudian berkaitan dengan Nabi Isa disebutkan di halaman 299. Lihat bukunya, bukunya lihat. Tentang Nabi Isa alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fayamkutu fil ardi 40 sana imaman adlan wa hakaman muqsita." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Jadi yang dihitung Nabi Isa itu ketika dia tinggal di bumi. Adapun di langit yang ribuan tahun enggak dihitung. Yang dihitung yaitu ketika di bumi. Yang di langit ribuan tahun enggak dihitung. Dan tentang tinggalnya Nabi Isa 40 tahun ini sebagai imam yang adil diriwayatkan hadisnya sahih oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, yang lain silakan. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat yang sudah banyak masuk dari pendengar dan pemirsa kita. Ya, dari penanya yang tidak menyebutkan nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan fitnah dan kerusakan Ya'juj dan Ma'juj, adakah amalan atau doa yang khusus untuk menghindari atau terhindar dari fitnah mereka, sebagaimana adanya doa untuk terhindar dari fitnahnya Dajjal? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Tentang doa perlindungan itu, kita memakai doa perlindungan yang umum karena enggak ada nas atau dalil tentang berlindung dari Ya'juj wa Ma'juj, yang ada dari fitnah Masih Dajjal. Begitu juga kita berlindung dari berbagai macam kejelekan, banyak dalam hadis Nabi SAW. Jadi sifatnya umum aja, hadis-hadis yang umum yang kita berlindung dari kejelekan. Silakan yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Kemudian dari pesan singkat yang berikutnya, Ummu Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, kitab apakah yang bisa dijadikan rujukan yang menjelaskan tentang hakikat dari Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj, dan terkait dengan Dzulqarnain, apakah beliau adalah seorang nabi, lalu bagaimanakah kisah dari beliau sehingga mendapatkan ketauhidan sedemikian kuat, padahal beliau hidup ribuan tahun sebelum Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Iya, tentang masalah Ya'juj wa Ma'juj bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dijelaskan tentang Dzulqarnain ini ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan setiap umat itu ada nabinya. Artinya sebagian ulama menyebutkan kira-kira di zamannya Nabi Ibrahim atau sesudah Nabi Ibrahim SAW, tentang Dzulqarnain ini. Nabi sendiri enggak tahu. La adri Dzulqarnain nabiyun am la. Dzulqarnain itu aku enggak tahu nabi atau bukan. Kalau nabi aja enggak tahu, apalagi kita. Makanya para ulama mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah seorang yang saleh. Seorang raja yang saleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan kepadanya kekuasaan kepada Dzulqarnain, dan dia mengajak orang untuk mentauhidkan Allah SWT. Setiap umat ini ada nabinya, setiap umat ada rasulnya, dengan nas Al-Quran berapa ayat Allah menyebutkan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu ada pengancamnya, mesti ada rasul. Tentang Dzulqarnain, Allah menyebutkan di ayat 18 di surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 84, Allah memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di muka bumi sebagai seorang raja, seorang malik, seorang raja yang agung, yang adil. Dan Allah berikan dia berbagai macam ilmu dan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu murni haknya Allah. Inna makkanna, kami yang berikan. Jadi untuk memperhatikan bahwa kekuasaan itu yang berikan Allah SWT. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya ketika orang diberikan kekuasaan, yang menurunkan kekuasaan juga Allah. Kekuasaan itu Allah yang berikan. Kalau Allah menghendaki dia dicopot dari kekuasaannya, itu juga kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Maka ada raja-raja yang puluhan tahun, bahkan lebih daripada itu, dia berkuasa dengan kejahatannya, dibiarkan oleh Allah, karena Allah yang berikan. Tentu ada hikmahnya yang Allah berikan. Kayak Firaun, bukan setahun dua tahun, Itu puluhan tahun, mungkin bisa 100 tahun kekuasaannya. Tapi Allah berikan, di saatnya sudah waktunya untuk Allah hancurkan, Allah hancurkan. Makanya kita ingat tuh, semuanya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita enggak paham. Antum bisa lihat lagi dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, supaya ini kita paham ini bahwa kekuasaan yang berikan adalah Allah SWT. Meskipun melalui apa saja, apakah melalui demokrasi atau pemilu atau yang lainnya, itu tapi yang berikan adalah Allah SWT. Di ayat 26 ya, dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, engkau berikan kekuasaan, engkau adalah raja dari semua raja, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, ya Allah, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khairu, di tangan engkau semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau mau berkuasa atas segala sesuatu. Jadi masalah kekuasaan itu, itu kehendak Allah. Jadi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Makanya ketika ada orang diberikan kekuasaan dan dia berbuat kejelekan dengan kekuasaannya, kezaliman, makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Untuk apa? Sabar. Sabar, bukan demo, sabar. Disuruh untuk sabar. Itu harus perhatikan. Kita kembali kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang yang adil, seorang raja yang adil, diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Dan kekuasaannya luar biasa. Waktu ditawarkan untuk membangun, bikin tembok Ya'juj wa Ma'juj dalam surah Al-Kahfi, ditawarkan oleh masyarakat untuk memberikan upah, enggak mau. Karena diberikan kecukupan oleh Allah dengan apa yang ada. Sebagaimana para anbiya wa rasul juga demikian. Mereka berdakwah karena Allah SWT. Nah, tentang kisahnya bisa dilihat di Tafsir Mukatsir atau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya. Pembahasan di dalam kitab Asyratus Sa'ah. Di sini saya bawa kitab Asyratus Sa'ah, Tanda-tanda Kiamat, oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Ini juga sedikit pembahasan yang enggak panjang. Gitu. Jadi kita membahas tentang tanda-tanda kiamat ini, yang pokok dasarnya dalil dari Quran dan Sunnah dan bagian penjelasan Salafus Saleh. Adapun riwayat-riwayat yang dhaif, yang maudhu, yang israil, enggak boleh kita pakai, sama sekali enggak boleh. Artinya ini, perhatikan, kalau kita ada riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi palsu, enggak boleh kita pakai, enggak boleh dijadikan hujah. Atau sekedar untuk cerita juga enggak boleh, enggak boleh. Yang kita pakai dalil yang sahih. Yang sahih cuma sedikit, ya udah gitu penjelasannya. Enggak usah ditambah-tambah dengan cerita-cerita yang bohong, enggak boleh dalam Islam. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat ada dua penanya yang terkait. Saya jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kami yang awam di dalam ilmu agama terkait dengan fatwa para ulama dalam satu hal? Bolehkah bagi kami untuk memilih fatwa yang termudah sementara kami tidak mampu untuk menimbang fatwa-fatwa para ulama tersebut? Bagaimanakah sikap terbaik terhadap hal tersebut? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Iya. Kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu. Kalau kita sebagai penuntut ilmu, kita lihat dari fatwa itu dibawakan dalil atau tidak. Dalil, dalil yang penting dalil. Ada gak yang menjelaskan tentang dalilnya dari Quran dan Sunnah? Semuanya harus bersumber pada dalil. Sebagaimana yang sudah saya bawakan tadi dalam mukaddimah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau Ahlus Sunnah itu berpegang kepada dalil, bukan kepada pendapat ulama. Dalil yang kita ikutin, dalil yang kita pelajari Quran wa Sunnah, dan terus ini yang kita sampaikan siang dan malam. Dakwah ini mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah la fahmi salaf. Dalil yang dibawakan, bukan perkataan ulama atau perkataan syekh, tapi dalil. Kalau dalil, kita ikut dalil. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengikuti dalil. Ini yang wajib kita ikut. Kalau ikut dalil, insya Allah kita akan selamat. Dalil. Jadi ini harus perhatikan ini. Dalam kondisi apa aja, tetap yang kita ikut dalil. Saya ambil contoh. Dan ini contoh saya ulang-ulang, karena ini yang terjadi dalam saat pandemi seperti ini. Tentang sholat berjamaah. Kita di daerah aman, daerah hijau, ya wajib sholat berjamaah. Suatu daerah memang ada satu yang merah, misalnya satu kecamatan, ada satu desa yang merah. Semua desa yang lain enggak merah, semuanya hijau. Wajib bagi mereka sholat berjamaah. Yang merah itu aja yang tidak, yang lain semuanya wajib untuk sholat berjamaah. Kemudian kalau sholat berjamaah, mereka wajib apa? Rapat safnya. Rapat safnya. Itu dalil. Yang menyuruh sholat itu rapat siapa? Rasulullah SAW. Dalil. Kita ikut dalil. Kan sudah disampaikan berkali-kali berkaitan dengan masalah ini. Wajib ikut dalil. Kalau ada fatwa yang boleh renggang, dalilnya mana? Sekarang untuk perhatikan. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang akan adanya penyakit ta'un, wabah ta'un. Sahih hadisnya, wabah ta'un. Tapi Nabi enggak pernah menyebutkan bahwa nanti ketika terjadi ta'un, kalian sholatnya di rumah, safnya renggang. Enggak ada. Kan Islam ini sudah sempurna. Dan Allah enggak pernah lupa, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah enggak pernah lupa. Nabi sudah menyebutkan adanya penyakit ta'un. Adanya penyakit yang menular. Nabi menyebutkan la adwa. Tidak ada penularan. Tapi dalam riwayat yang lain, ketika disebutkan oleh sahabat, ya Rasulullah, saya punya onta. Yang satu kudis, yang lain ikut kudis. Faman ajrabal awwal. Siapa yang pertama kali menularkan? Ya Allah menularkan. Ada penularan itu. Tapi enggak otomatis menular. Semua dengan izin Allah SWT. Nabi sudah menyebutkan tentang adanya ta'un. Adanya baras, penyakit belang. Adanya juzam, kusta, dan yang lain. Nabi sudah menyebutkan. Tapi Nabi tidak menyebutkan kalau nanti ada wabah, kalian sholatnya di rumah. Tidak ada. Atau nanti kalau ada wabah, kalian sholatnya renggang, setengah meter. Tidak ada itu. Maka kita tetap pakai dalil. Dan Nabi tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang seperti ini, antum perhatikan. Bahwa ini yang suruh Rasulullah SAW, insya Allah gak akan terjadi penularan itu. Kita akan jaga oleh Allah. Tapi yang ada ini karena kita ngikuti berita, takutnya luar biasa gitu. Takutnya luar biasa. Sehingga apa? Kita buang nas-nas atau dalil itu karena ada yang pendapat ini. Pendapat ini menurut dia enak gitu, bagi dia. Sekarang kalau antum bicara soal wabah virus ini, kalau umpamanya ini enggak hilang ini sampai berbulan-bulan, antum mau sholat di rumah terus setahun umpamanya, mau di rumah terus, tetap ke masjid kan mestinya. Jadi yang kita ikut mana? Ada fatwa, ada dalil. Dalil dong yang kita ikut, meskipun sendiri yang berpendapat ini, yang ikut dalil. Kan Ibnu Qayyim sudah menjelaskan. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan lagi bahwa orang yang berpegang dengan dalil, meskipun dia sendiri, dia tidak syadz. Justru yang syadz, yang ganjil, yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Dalam kitabnya Al-Furusiyah, Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi ini harus kita, antum thalibul ilm harus mencari, menimbang. Yang dibawakan dalil, ikut dalil. Dan itu seperti itu dalam kehidupan kita. Berusaha mencari dan bertanya untuk mengikuti dalil. Kita akan selamat dunia akhirat dengan mengikuti dalil Al-Qur'an Sunnah Fahmis Salam. Itu aja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian dari apa yang kita kaji. Yang penting yang dari kita kaji ini, kita terus berpegang teguh pada Al-Qur'an Sunnah Fahmis Salam. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tanda-tanda kiamat, ini semua berbicara mutlak tentang kekuasaan Allah. Itu perhatikan ya, kekuasaan Allah. Makanya kita wajib untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah, berdoa kepada Allah, berlindung, meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari semua kejelekan, kejahatan dan yang lainnya. Kembalikan semuanya kepada Allah Taala. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mampu untuk membunuh Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Semua nabi berlindung dari Dajjal, tapi Allah turunkan Nabi Isa untuk membunuh siapa? Dajjal. Tapi ingat, begitu datang yang satunya lagi, Ya'juj, enggak bisa Nabi Isa. Sampai Allah suruh bawa masyarakat umat ini ke Gunung Tur, karena enggak akan sanggup. Ini kekuasaan Allah. Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, yang Dajjal keliling dunia ini membunuh orang banyak dan orang mengikuti Dajjal. Isa mampu untuk membunuh, tapi ketika Ya'juj enggak mampu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus bermunajat kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta kepada Allah. Karena ini berkaitan dengan kekuasaan Allah, mutlak kekuasaan Allah yang wajib kita agungkan, kita sucikan dan kita menetapkan kekuasaan Allah yang sangat mutlak ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.